إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada kesempatan di sela-sela i'tikaf kita di bulan Ramadhan 1436 Hijriah, kita ingin memanfaatkan sebagian kecil waktunya untuk majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, baik itu pembahasan tentang akidah ataukah tentang akhlak dan adab ataukah yang lainnya. Harapannya majalis al-ilm ini, majlis-majlis ilmu ini dapat menambah ajr dari amalan kita dan sekaligus menambah al-khasyah, rasa takut, dan al-khusyur di sela-sela ibadah kita, karena ibadah itu harus berdiri di atas cahaya ilmu. Maka kita manfaatkan sedikit waktu dars atau majlis ilmu yang ingin saya sampaikan ini jatuh pilihan saya kepada tafsir Al-Quran. Yang mendorong saya untuk memilih pelajaran tafsir yang pertama adalah karena memang kita di bulan Ramadhan yang disebut pula dengan Syahrul Quran. Yang kedua, kita memang disunnahkan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran, qira'atan, baik dari sisi qira'ah dengan terus memperbanyak dan membenahinya. Yang kedua, dari sisi ma'nan wa ilman, dari sisi makna yang dikandung dan ilmu yang terdapat padanya. Jatuh pilihan ana pula terkait pelajaran tafsir ini untuk membaca beberapa hari ke depan ini, sejak hari ini, tafsir surat Al-Ahzab. Tafsir surat Al-Ahzab. Tidak ada alasan yang mendorong saya memilih tafsir surat ini kecuali ketika pada salat tarawih imam kita membacanya. Surat ini berada pada juz ke-21 yang dibaca oleh imam kita dalam tarawihnya, mengingatkan saya, mendorong diri saya pribadi untuk lebih mengenal makna dan hukum-hukum yang ada padanya. Karena beberapa ayat saya lewati ketika mendengarkan imam membaca, banyak kandungan hukum yang belum saya fahami dari ayat tersebut. Maka saya ingin belajar dan ingin berbagi ilmu dengan antum. Sebagai umdah, sebagai dasar utama kajian tafsir ini, saya ingin membaca beberapa potongan tafsir As-Sa'di rahimahullah dari kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman yang sudah kita pernah baca sebagiannya dalam durus kita di ma'had ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya memahaminya dan mengamalkannya, kemudian membantu antum semuanya. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab adalah jamak dari Al-Hizb, bisa diartikan golongan atau kelompok, ya, atau partai. Itu makna al-hizb. Al-ahzab adalah jamak dari al-hizb. Penamaan surat ini dengan surat Al-Ahzab nampaknya sangat erat kaitannya dengan dua ayat yang ada dalam surat ini, yaitu ayat ke-20 dan ayat ke-22, yang insya Allah semoga Allah beri waktu kita untuk mengkajinya. Dalam dua ayat itu tadi Allah menyebutkan kalimat Al-Ahzab, hanya saja berbeda dari sisi sikap manusia yang mendengar keberadaan Al-Ahzab. Al-Ahzab yang dimaksud dalam konteks ayat atau dua ayat itu adalah ketika bergabungnya kekuatan-kekuatan kuffar dari munafikin, dari kaum kuffar Quraisy dan Al-Yahud dalam peristiwa perang yang dikenal dengan Perang Khandaq, Perang Al-Khandaq. Dalam dua ayat itu disebutkan Al-Ahzab, namun yang pertama menjelaskan tentang mauqif dan sikap kaum munafikin yang berada di kota Al-Madinah di saat kota Al-Madinah dikepung oleh Al-Ahzab. Apa sikap kaum munafikin di saat itu? Mulai nampak sifat pengecut karena rasa takut yang berlebihan, sampai-sampai mereka berharap kalau seandainya Al-Ahzab ini datang lagi untuk mengepung kota Al-Madinah, kami sangat besar harapan untuk kami tidak ada di Al-Madinah. Kami ingin berada di Badui, di Al-A'rab, di Sahra, sehingga enggak merasakan getah atau merasakan ancaman yang begitu dahsyat. Begitulah kaum munafikin. Di saat ancaman itu datang, mulai muncul sifat pengecutnya. Enggak bisa disembunyikan. Kalau di saat suasana lagi tenang, suasana belum ada tantangan, belum ada fitan, belum ada ujian, enggak terlalu nampak mana yang mukmin, mana yang munafik. Mana yang mukmin dengan benar-benar iman dan mana yang ternyata dia sebatas nifaq, kemunafikan. Maka dari itu di antara manfaat al-fitan, manfaat munculnya fitnah adalah mengeluarkan ma fi qulubin nas. Al-fitan tukhriju ma fi qulubin nas min khairin wa syarr. Fitnah itu akan menguat yang tersembunyi di dalam hati manusia, sanubari manusia, baik itu yang tersimpan dalam bentuk khair, keimanan, kejujuran, ketakwaan, sportivitas, ta'awun, kepedulian, mengedepankan saudaranya, melupakan kepentingan-kepentingan pribadi, mengedepankan kepentingan-kepentingan tauhid, kepentingan sunnah, kepentingan iman. Dan yang kedua akan muncul pula di saat fitan itu asyar, dalam bentuk bid'ah atau hizbiyah, dalam bentuk kemunafikan, dalam bentuk pengkhianatan, tidak adanya kesabaran, mementingkan kepentingan pribadi, yang penting diri dan keluarganya selamat, urusan orang lain itu nomor sekian, akan muncul di saat fitan. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. ala inna nasrallahi qarib. Itu al-fitan. Lah, peristiwa perang Al-Ahzab atau Al-Ahzab dalam Ghazwatul Khandaq muncul di situ, nampak dua pihak. Al-munafiqun yang Allah akan gambarkan pada ayat ke-20 surat Al-Ahzab, dan sikap kaum mukminin ketika melihat Al-Ahzab bergabungnya segala kekuatan kufar. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang Allah janjikan. Dan ini pula yang dijanjikan oleh Rasulnya, kemenangan akan datang. Tidak menambah bagi mereka kecuali keimanan, kekokohan, sabit. Nah, ini kaum mukminin. Inilah surat Al-Ahzab. Namun ternyata dalam surat ini terkandung berbagai ahkam yang luar biasa luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-fiqhu atau al-fiqha fid din. Qala, sebelum itu surat Al-Ahzab termasuk surat-surat madaniyah. Madaniyah artinya yang diturunkan pasca hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jumlah ayatnya 73 ayat. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira watawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dalam pembukaan surat ini sudah nampak secara global beberapa kandungan hukum yang akan ditekankan dalam surat Al-Ahzab. Ketika di sini Allah menyebutkan al-kafirin dan al-munafiqin. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada nabinya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam menghadapi manuver-manuver kufar, manuver dan makar-makar munafiqin, untuk tidak gentar, tidak kecil hati, tidak pesimis, tidak menukar agama dan syariat ini dengan sekedar rasa takut dan kekhawatiran. Kemudian bertanazul, melepaskan atribut-atribut akidah, pokok-pokok dasar iman, untuk mengikuti kemauan kufar atau munafikin. Maka Allah mengatakan, fala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kau taati, jangan kau ikuti, jangan kau dengarkan, jangan kau pedulikan kaum kufar dan munafikin. Ro'yu mereka, ancaman mereka, makar-makar mereka, jangan kau ikuti. Ajakan mereka, rayuan mereka, jangan. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Pada ayat ini Allah memanggil nabinya, memulai dengan nida, ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi. Walaupun ayat ini dimulai dengan seruan panggilan kepada nabi, namun mufassirin menyebutkan bahwa hukum yang berlaku yang Allah akan sebutkan dalam ayat-ayat ini berlaku juga untuk kaum mukminin. Disebut dengan panggilan ya ayyuhan nabi dalam rangka untuk memuliakan Rasul sekaligus mengagungkannya sebagai seorang anak manusia yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Ya ayyuhan nabi, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan nubuwah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hukum dan kandungan yang ada dalam ayat ini berlaku untuk kaum mukminin min tariqil aula. Dengan makna lebih-lebih, kalau nabi saja diingatkan oleh Allah dengan beberapa syariat pada beberapa ayat ini, dengan beberapa ketentuan, maka kaum mukminin lebih-lebih harus mengamalkannya. Dan dipanggil pula dengan seruan ini, ya ayuhan nabi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan jangan engkau taati, ikuti kemauan orang-orang kafir dan kemauan orang-orang munafikin. Ayat semisal ini ada beberapa hal penting yang bisa diambil. Pertama, Allah mengatakan kepada nabinya, ittaqillah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan ayat ini dalam konteks faedah yang bisa diambil antara lain, bahwa ada sebagian orang, kita ketika disebutkan dan diingatkan kepadanya dengan ingatan ittaqillah ya akhi, tersinggung, marah. Lish, antum mengira saya gak bertakwa? Kenapa antum mengucapkan demikian? Hal ini mengingatkan kita kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Di antara ciri-ciri mereka kaum munafikin yang menimbulkan kerusakan di muka bumi itu adalah ketika disebutkan ittaqillah, sombong dia, membusungkan dadanya, mentakwil-takwil, menolak teguran tersebut. Ini nabi alaihi salatu wasalam dikatakan oleh Allah, ya ayuhan nabi, ittaqillah. Walaupun tentunya kalimat ittaqillah di sini datangnya dari al-a'la ila al-adna, dari yang posisinya lebih tinggi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Namun bukan berarti kemudian ketika ada orang yang lebih muda dari kita atau lebih kita anggap kecil mengatakan ittaqillah kemudian kita marah. Walaupun secara adab tidak boleh kita mengkiaskan orang yang di atas kita secara umur, orang yang di atas kita secara senioritas, orang yang di atas kita secara ilmu, dengan bahasa-bahasa yang lain sebagaimana ulama kita mengajarkan kepada kita. Kemudian dari ayat ini, ya ayuhan nabi ittaqillah, sebagian kaum munafikin dari ahlul kalam Al-Mu'tazilah dan sebagian Syiah menjadikannya sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu enggak maksum. Bahwa Nabi Muhammad itu jatuh pada kesalahan-kesalahan. Antara lain pernah meninggalkan takwa sehingga Allah katakan ittaqillah. Pernah mau mengikuti orang kafir atau munafikin, akhirnya Allah katakan fala tuti'il kafirina wal munafiqin. Begitu juga ayat-ayat yang lainnya. Nah, yang di situ Allah memerintahkan secara khusus kepada nabinya atau melarang nabinya dari beberapa perbuatan, dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa ini tidak benar. Kalimat seperti ini sering digunakan, atau sebelum itu syariat menunjukkan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa Nabi adalah manusia paling bertakwa. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, inni la atqakum lillah. Sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Tidak bisa difahami bahwa Nabi pernah meninggalkan takwa. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, bukan berarti nabi pernah berbuat syirik. Begitu juga dalam surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Jika engkau wahai Muhammad merasa ragu terhadap wahyu yang aku turunkan kepadamu ini, silakan kamu tanya kepada orang-orang yang telah membaca Alkitab sebelummu, yakni dari kalangan Ahlul Kitab. Bukan maknanya Nabi itu syak terhadap Al-Quran. Bukan. Tetapi makna ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau Nabi saja, manusia paling bertakwa, manusia paling tertinggi tingkat keyakinan dan keimanannya, diingatkan oleh Allah dengan peringatan ini, yang selain Nabi lebih-lebih. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah bahwa kata perintah kepada seseorang bukan berarti menunjukkan orang itu belum melakukan perbuatan yang diminta. Dipermisalkan oleh para ulama, misalkan ada seorang yang sedang makan di hadapannya tamu dia di rumahnya. Si tamu sedang menyantap makanannya, kemudian tuan rumah menyatakan, "Kul ya akhi." Dia sedang makan. Maknanya apa? Istamir alal akil. Wazid. Makan terus, lanjut, jangan berhenti, tambah. Itu maksudnya. Sama dengan ayat ini, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Qala al mufassirun ay dum ala taqwa. Kun alal mudawama wal istimrar. Teruslah engkau di atas sikap takwa secara berhenti sejenak pun. Itu maksudnya. Bukan maknanya bahwa Nabi tidak atau pernah jatuh dalam atau pernah meninggalkan takwa. Ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kau taati, jangan kau ikuti kemauan, bisikan, ro'yu, logika, ajakan kaum kafirin dan munafikin. Jangan. Ayat ini disebutkan oleh sebagian mufassirin ada sebab turunnya, walaupun masih dalam pembahasan keabsahan sebab nuzul ayat ini. Tapi disebutkan oleh beberapa mufassirin bahwa pasca perang Uhud Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa musyrikin Quraisy meminta izin kepada Nabi untuk masuk ke kota Madinah dengan tujuan menjumpai Abdullah bin Ubay bin Salul. Antum tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Pimpinan munafikin yang ada di Madinah. Yang punya andil menggembosi pasukan perang dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tokoh-tokoh besar musyrikin Quraisy meminta izin kepada Nabi untuk masuk ke Madinah, ingin berjumpa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi mengizinkan dan dengan jaminan keamanan dari Nabi, dengan jaminan keamanan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengganggu atau menyakiti apalagi membunuhnya. Silakan, kata Nabi. Subhanallah, setelah perjumpaan dengan tokoh munafikin ini, mereka kembali menemui Rasul dan mengatakan ingin melakukan nego, ingin melakukan perjanjian, kesepakatan untuk kemudian nanti terbentuknya sebuah wasiqah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata mereka, kata kafirin dan munafikin ini? Ya Muhammad, utruk zikra alihatina Allata wal Uzza wa qul innaha aw inna laha syafa'atan wa manfa'atan liman 'abadaha wa bidzalika nad'uka wa rabbaka. Wahai Muhammad, karena dalam peristiwa perang Uhud kaum muslimin sempat terpukul mundur, terbunuh banyak dari kaum mukminin. Suasana betul-betul mencekam pada waktu itu. Barakallahu fikum. Maka di saat itu kaum Quraisy kufar ini dengan pimpinannya bersama munafikin mengatakan, wahai Muhammad, tolong sudah. Kita melakukan nego ini. Kamu jangan sebut-sebut tentang Latta dan Uzza. Dan bahkan tolong sebutkan bahwa Latta dan Uzza atau Tuhan-Tuhan kami itu bisa memberi syafaat dan manfaat bagi orang-orang yang beribadah kepadanya. Dengan itu, kami membiarkan engkau dan Rabbmu, dakwahmu. Silahkan, silahkan. Tapi tolong, kita sepakat, kamu jangan menyebut-nyebut lagi nama Tuhan-Tuhan kami. Dan bahkan tolong sebutkan. Baik dengan lisan atau dalam bentuk tulisan. Tolong sebutkan bahwa sebenarnya Tuhan-Tuhan kami itu, Latta, Uzza dan yang lainnya itu, memiliki syafaat yang bisa diberikannya nanti kepada orang-orang yang beribadah atau meminta syafaat kepadanya. Mendengar ini, Umar ibn al-Khattab menyatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, da'ni aqtulhum." Izinkan aku membunuh mereka ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah terikat dengan perjanjian. Tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi turun wahyu. Ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Bertakwalah engkau wahai nabi. Dan jangan kau ikuti kemauan, manuver, negosiasi kaum kafirin dan kaum munafiqin. Jangan. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Ini kondisi sangat mencekam pada waktu itu. Rasulullah dan para sahabatnya dipukul mundur oleh kaum musyrikin setelah turunnya pasukan pemanah dari Jabal Ar-Rumah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Terbunuh 70 sahabat Rasul. Bahkan Rasulullah terkena panah hingga berdarah dan membasahi jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Suasana yang mencekam. Madinah terancam. Setelah itu akan bergabung kekuatan musyrikin, akan bergabung dengan Yahud, akan mengepung Madinah dan seterusnya. Tetapi Allah memerintahkan kepada nabinya, ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan karena rasa takut, khawatir ini akhirnya menerima negosiasi kaum kufar dan munafikin untuk kemudian engkau bertanazul terhadap poin-poin akidah, bertanazul terhadap poin-poin iman. Dari sini juga kita mengingatkan di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini kepada Muhammad al-Imam, ittaqillah ya Muhammad al-Imam. Fala tuti'il munafiqina wal kafirina minar rafidhal husiyah. Ittaqillah wa tawakkal 'ala Allah. Nah, ini penting pelajaran dari sejarah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu 'aliman, maha berilmu. Ketika menentukan syariatnya, maha berilmu atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kalau Allah mengatakan la tuti'il kafirin wal munafiqin, Allah maha tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Sudah. Allah mengatakan dan menurunkan aturannya kepadamu ini bukan tanpa ilmu. Dengan ilmunya yang maha luas, hakiman dan maha bijak Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Jangan dilawan dengan logika. Jangan dilawan dengan rasa takut yang berlebihan. Sehingga kemudian bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akhirnya berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak terbimbing dengan bimbingan ilmu dari berbagai syubhat. Jangan. Allah itu aliman hakima. Qala. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Dan tetaplah engkau ikuti apa yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu. Qala Ibnu Katsir minal Qur'ani was Sunnah. Yang Allah wahyukan di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an was Sunnah. dua-duanya wahyu. Al-Quran secara menyeluruh adalah wahyu, was-sunnah secara menyeluruh juga adalah wahyu. Wattabi' ma uhiya ilaik. Ikuti segala yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, kata Ibnu Al-Katsir, Al-Quran was-sunnah. Nah, di sini penting perintah untuk as-sabat, kokoh, istiqamah, berpegang teguh kepada Al-Quran was-sunnah di saat terkhususnya, di saat fitan, di saat kita tertimpa dengan wazulzilu hatta yakula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka betul-betul ditimpa oleh ketakutan dan rasa goncang jiwanya, tapi tidak kemudian melepas syariat, tidak kemudian berkata yang batil, tidak kemudian barakallahu fikum apa yang terjadi sekarang bahwa kaum Syiah Rafidhah yang Tuhannya berbeda dengan Tuhan kita, Allahnya berbeda, mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak beriman kepada Nabi, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, kemudian kita mengatakan Rabbuna Wahid dengan kaum Syiah Rafidhah, Rabbuna Wahid dengan Syiah Rafidhah, sementara mereka menjadikan arbaban min dunillah ma'allah azza wa jal, mereka menjadikan imam-imam mereka sebagai sekutu dan tandingan Allah yang mereka mintai syafaatnya, mereka mintai manfaatnya, mereka mintai perlindungannya ketika musibah. Abadan ma ya'buduna ma na'bud. Mereka kaum Syiah Rafidhah tidak beribadah kepada Allah yang kita ibadahi. Sehingga kalimat Anda yang mengatakan Rabbuna Wahid ini adalah kalimat kubur. Wal'iyadu billahi, yang ulama telah menasihatin Anda untuk Anda bertaubat darinya. Allah di sini menyatakan wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Disebutkan oleh beberapa mufassirin akhir kalimat innallaha bima ta'maluna khabira, perhatikan baik-baik, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa saja yang kalian lakukan. Innallaha bima ta'malun, dhamirnya jamak atau mufrad? Dhamirnya adalah jamak. Padahal pada ayat yang pertama dan permulaan ayat kedua ini dhamirnya apa? Mufrad. Ya ayuhan nabi ittaqillah, tidak menyatakan ittaqullah, karena khitab kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma yuha ilaik, tidak menyatakan wattabi'u, tapi menyatakan wattabi'. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan innallah bima ta'maluna, tidak mengatakan innallah bima ta'mal anta Muhammad, tapi bima ta'malun. Di sini ada isyarat, isyarah pertanda bahwasanya hukum ini walaupun pada awalnya itu perintah kepada Nabi, juga berlaku untuk seluruh kaum mukminin. Ada isyarat bahwa hukum ini berlaku juga untuk seluruh kaum mukminin. Dari mana qarinahnya? Antara lain, dhamir akhir pada ayat ini adalah jamak. Innallaha bima ta'maluna khabir. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.